Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Para pemirsa, bapak-bapak, ibu-ibu yang Allah muliakan, salah satu di antara anugerah yang sangat agung bagi manusia adalah hidayah. Dengan hidayah, kita bisa beribadah. Kita bisa beramal soleh, kita bisa melakukan berbagai macam kebaikan, kita bisa menjauhi semua yang Allah haramkan yang mengundang murka dan azabnya. Tanpa hidayah Allah, kita akan menjadi manusia yang sangat rugi dengan serugi-ruginya. Lalu bagaimana cara yang harus kita lakukan agar Allah memasukkan kita ke dalam salah satu di antara golongan orang yang diberi hidayah? Banyak cara yang bisa kita lakukan. Diterangkan oleh Allah dalam banyak ayat, dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam banyak hadis. Salah satu di antaranya adalah dengan mempelajari ilmu syar'i. Keluar dari rumah, pergi menuju masjid, menuju sekolah, menuju pesantren, untuk mempelajari ilmu Allah Azza wa Jalla. Sebab siapa orang yang keluar dari rumah dalam rangka untuk mencari ilmu, Allah Azza wa Jalla akan memberikan hidayah kepada orang itu. Coba perhatikan sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa orang yang menelusuri suatu jalan dalam rangka untuk mencari ilmu, mempelajari ilmu Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan memudahkan bagi orang itu jalan menuju surga. Apa makna Allah memudahkan orang itu jalan menuju surga? Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa perkara yang menyebabkan seseorang mudah masuk ke dalam surga itu hanyalah iman dan amal soleh. Tak mungkin seseorang dengan mudah masuk ke dalam surga tanpa adanya iman, tanpa adanya amal soleh. Hanya iman dan amal soleh. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan Allah memudahkan orang itu jalan menuju surga, maknanya Allah akan memberikan hidayah kepada dia. Dengan hidayah itu dia beriman kepada Allah. Dengan hidayah itu dia melakukan amal soleh. Oleh karena itulah maka hadis ini mengisyaratkan salah satu cara untuk bisa memperoleh hidayah dari Allah Azza wa Jalla adalah dengan mempelajari ilmu syar'i, ilmu-ilmu yang Allah ajarkan melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tertuang dalam kitabnya Al-Qur'an dan As-Sunnah. Oleh karena itu, bila kita, Anda semua, bapak-bapak, ibu-ibu, akhwat, ikhwan, di mana saja Anda berada, ingin memperoleh hidayah dari Allah Azza wa Jalla, berusahalah kita dengan cara datangi majlis-majlis ilmu, datangi tempat-tempat disebarkannya ilmu, datangi tempat-tempat diajarkannya ilmu, maka orang yang seperti itu akan terkena dengan hadis yang tadi dikemukakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa orang yang menelusuri suatu jalan dalam rangka untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan bagi orang itu jalan menuju surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahi hidayah kepada kita sekalian untuk tetap semangat mencari ilmu, sehingga kita terdorong untuk selalu beriman dan selalu menambah kualitas keimanan kita, dan terdorong juga untuk melakukan amal-amal soleh dan amal kebaikan yang lainnya. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.